rasakan salah langkahku, ku rasakan salah inginku. Sulit ku hempas bayanganmu, sulit ku hapus kegalauan. Salah kau curahkan hati, kasih dengan sahabatku. Anku jauh dari itu, anku menggoyang imanku. Oh, indah ku ingat dirimu, bilang ingin kau bertemu, meski terlarang. Saja pacarmu.